takdir tak dapat aku pungkiri. Terserah Tuhan khalikul bari. Hanya kerjaku sepanjang hari merangkai nada di sanubari. Hanya kerjaku sepanjang hari merangkai nada di sanubari. Aku menyanyi, anda menari. Aku bersuara, anda gembira. Tetapi anda tak pernah rasa dalam menyanyi jiwa tersiksa. Tetapi anda tak pernah rasa dalam menyanyi jiwa tersiksa. Mari berjoget dengan gembira. Ayun langkah dengan irama. Biar derita ku bawa serta nyanyi berurai si air mata. Biar derita ku bawa serta nyanyi berurai si air mata.